Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين من أمور الدنيانا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا wa nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wassalam. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan tentunya menjadi amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan kembali kitab Al-Mawahib Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qawluhu ta'ala fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikanlah dari jejak rahmat Allah yang Allah telah limpahkan, anugerahkan kepada kalian. Bagaimana Dia Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah sebelumnya bumi itu mati, atau ba'da mautiha. Inna dhalika la muhyil mauta, sesungguhnya Dia Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan apa yang telah mati, atau Dia yang menghidupkan yang mati, dan Dia Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatunya maha berkuasa, maha mampu. Qala rahimahullah, dan ini dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-50. Fa idza kanatil arda khashi'a khaliya min kulli nabatin idza anzalallahu 'alaiha al-matar ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij واختلطت نبتها وكثرت أصنافه ومنافعه جعل الله تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال قدرته وأنه سيحيي الموتى للجزاء فالدليل في القلب الخالي min al-ilmi wal khair hina yanzilullahu alayhi ghaithun ghaithal wahyi fayahtazzu bin nabat wa yambutu min kulli zawjin bahij min al-ulum al-mukhtalifa an-nafi'ah wal-ma'arif al-wasi'ah wal-khair kathir wal-khairil kathir wal-birril wasi' wal-ihsan al-ghazir wal-mahabba lillahi wa rasulihi wa ikhlasil a'mal al-zahirah wal-batina lillahi wahdahu la sharika lah wal-khawf wal-raja' wal-tadarru' wal-khushu' lillahi wal-anwa'il ibadati wa asnafil at-taqarrubat. والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وغير ذلك من العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة. Kata beliau rahimahullah dengan ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kurang lebih terjemahannya juga telah kita dengarkan. Maka apabila fa idza kanatil ardu, apabila bumi yang tunduk kemudian dia pun sepi tanpa tumbuhan sama sekali, apabila Allah menurunkan padanya hujannya kemudian bergeraklah permukaan bumi tersebut, kemudian mulai tumbuh berkembang dari setiap apa yang berpasangan dalam keadaan riang, dan bercampur tumbuhannya menjadi banyak jenisnya dan manfaatnya, Allah menjadikan ini semua sebagai tanda atau petunjuk yang besar yang menunjukkan akan lapangnya rahmat Allah dan sempurnanya kemampuan dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu bumi yang kita tinggali, kita potong dengan keterangan kita. Kita katakan dulu bumi yang kita tinggali ini tanpa penghuni. Barulah kemudian Allah hidupkan bumi ini. Kemudian Allah menciptakan, mewujudkan di atasnya berbagai macam makhluk dari hewan, dari tumbuhan, demikian tentunya manusia. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surganya ke permukaan bumi ini, kemudian hiduplah bumi ini dengan permukaannya yang tadinya tidak ada apa-apa, kemudian di atasnya berbagai macam benda ataupun makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tentunya bagi orang yang mau berpikir dengan cermat, dia pasti dapat mengambil pelajaran yang besar, bahwa tentunya itu semua tidak datang begitu saja. Itu semua bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Karena Allah menciptakan kita hamba-hambanya dengan maksud dan tujuan, termasuk menghidupkan bumi yang tadinya mati. Kalau Allah tidak menghidupkannya, maka selamanya bumi itu mati, bahkan mungkin, atau bahkan kalau Allah mengkehendaki, bumi itu binasa. Tetapi Allah mengkehendaki bumi ini ditempati oleh hamba-hambanya, kemudian sampai datangnya hari berbangkit atau kiamat. Dari apa yang Allah tempatkan di permukaan bumi, dari berbagai macam makhluk, dari tumbuhan, dari hewan, tentunya masing-masing memiliki manfaat dan kegunaan, masing-masing memiliki manfaat yang dirasakan manfaatnya dan kegunaan yang dapat digunakan untuk kehidupan makhluknya di permukaan bumi. Seperti apa yang kita makan dari tumbuhan, apa yang kita makan dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, demikian apa yang kita minum dari minuman, baik itu langsung muncul dari permukaan bumi ataupun kita minum melalui hewan yang Allah ciptakan mengeluarkan minuman seperti susu dari sapi dan hewan yang lainnya yang kita minum susunya. Semuanya memiliki manfaat. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa demikian luasnya rahmat Allah, demikian sempurnanya kemampuannya, yang itu semua tentunya akan menjadikan hamba semakin mendekatkan dirinya dan tunduk, demikian mensyukuri dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kita mungkin tidak ada perhitungan dengan turunnya air hujan, kemudian dari air hujan tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan dari genangannya mendatangkan makhluk yang berupa ikan atau berupa makhluk yang lain, yang itu semuanya adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaknya kita selalu dengan apa yang ada dari kebesaran Allah, dengan kaun, dengan penciptaannya ini, kita semestinya untuk tunduk, semestinya untuk kembali, semestinya untuk sadar sepenuhnya bahwa kita adalah hambanya dan beribadah hanya kepadanya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa annahu sayuhyil mauta lil jaza, dan bahwa dia Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan menghidupkan yang mati, tentunya dengan al-jaza, balasan yang akan diperhadapkan dan dibalaskan kepada yang mati ini. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan oleh Allah, dan di hari kebangkitannya Allah akan memberikan balasan dengan apa yang dia dulunya dapatkan di kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa annahu sayuhyil mauta lil jaza', dan bahwasanya dia tentunya maha mampu untuk menghidupkan siapa yang mati, untuk diberikan padanya balasan yang baik dibalas baik, yang buruk akan yang jelek akan dibalas pula dengan kejelekan, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan demikian pula kita mengambil pelajaran bahwa kita ini tidak selamanya hidup. Kita seperti disebutkan tadi, dari suatu yang tidak ada, kemudian diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian ada, kemudian setelah itu kita dimatikan, dan kemudian setelah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dulu telah kita lakukan ketika kita hidup. Bagi kita untuk tentunya melihat, mengoreksi, memikirkan kehidupan kita ini, karena kita nantinya akan mati, nantinya akan kembali di sisi Allah, dan nantinya tentunya akan mendapatkan balasan dengan apa yang kita lakukan dulunya. Wallahul musta'an, mudah-mudahan Allah memberikan pemaafan dan pengampunan kepada kita semuanya. Faddalilu fil qalbil khali al-khali'i minal ilmi wal khair, kemudian merupakan dalil terhadap kalbu yang dia itu kosong dari ilmu, kosong dari ilmu yang dia mengenali Allah dengan ilmu tersebut. Dia mengenali agama Allah dengan ilmu tersebut. Dia mengenali Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepadanya oleh Allah. Kosong dari kebaikan, kebaikan agama Allah. Hina yanzilullah alaihi ghaithal wahyu, ghaithal wahyi, fayahtas bin nabad. Ketika Allah menurunkan padanya curahan hujan, kemudian dengan curahan hujan ini bumi pun bergerak, yang tadinya mungkin mati bergerak hidup. Menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada. Coba kita lihat tanah yang kering, tandus, gersang. Ketika tidak ada air, dia tidak bisa menumbuhkan satu pohon pun, satu tumbuhan pun. Tetapi ketika turun hujan sebagai anugerah Allah kepada tanah tersebut, permukaan bumi yang tandus kering tersebut kemudian pun bergerak, menghijau, tumbuh rumput, tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi besar, kemudian menjadikan permukaan bumi tersebut hidup. Hidupnya dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Wayambutu min kulli zawjin bahij. Dan menumbuhkan dari setiap apa yang berpasangan hasil yang menggembirakan. Demikian kalbu ketika dia bisa menerima ilmu, maka dia pun menjadi hidup. Dia pun menjadi peka. Hidup dengan ilmu, hidup dengan kebaikan, sebagaimana permukaan bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faddalil fil qalbil khaliyyi minal ilmi wal khair hina yanzilullah alaihi ghaithal wahyi fayahtazzu bin nabat wa yambutu min kulli zawjin bahit. Demikian didapatkan darinya dari ilmu yang berbagai macam, yang bermanfaat, berbagai macam yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. dan pengetahuan yang luas. Demikian kebaikan yang banyak, demikian kebaikan yang lapang, dan kebajikan yang melimpah. Demikian kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan pengikhlasan amal, baik itu secara zahir ataupun batin, hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Demikian khauf, demikian roja, demikian ketundukan at-tadarru', demikian khusyuk, dan demikian berbagai macam ibadah, berbagai macam jenis-jenis taqarrub, dan tentunya nasihat yang itu untuk Allah dan untuk Rasulnya, demikian kitabnya, dan demikian pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan awamun nas atau seluruh manusia. Dari ilmu yang banyak dan amal yang banyak secara zahir dan batin, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikianlah kalbu yang hidup, yang dapat mencermati dengan ilmu. Tetapi kalbu yang mati dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dari penciptaan, dari alam semesta, dia tidak dapat mengambil apa-apa. Tetapi kalbu yang mengambil pelajaran, maka dia mendapatkan ilmu yang apa, ilmu yang besar, ilmu yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu, latihlah kalbu kita untuk mencermati, latihlah kalbu kita untuk peka, sehingga membawa kepada apa yang lebih banyak kebaikannya dan manfaatnya, yang tentunya kembali semuanya kepada peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jadi bukan hanya permukaan bumi saja yang kemudian dapat air hidup, tapi kalbu pun yang dihidupkan dengan hujan wahyu. Tentunya bisa hidup. Karenanya beruntunglah mereka yang memiliki kalbu yang demikian, sehingga apa yang disebutkan tadi satu persatu dari keterangan-keterangan di sini betul-betul dapat dirasakan dan betul-betul terwujudkan pada kalbu seseorang. Juga wal futuhat rabbaniyah, mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar a'zham min al-ardi bikathir 'ala si'ati rahmatillah wa wasi' judih wa tanawwu' hibatihi wa kamal iktidarihi wa 'izzatihi wa annahu sayuhyil mauta lil jazaa' wa anna 'indahu fid daril ukhra min al khairat wal fadli ma la ya'lamuhu ahadun ghayrahu. Dan juga pembuka-pembuka yang sifatnya rabbani, kalbu yang hidup, yang tidak kosong daripada ilmu, dia akan dapat melihat dan menerima segala futuhat rabbaniyah, apa-apa yang datang dari pembukaan-pembukaan Allah seperti dari apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik di kalbu bashar sekalipun dari berita surga. Maka dia dapat merasakannya, dia dapat menerimanya, yang tentunya ini semua azam minal ardi bikathir, lebih besar dari bumi pemberitaannya manfaatnya dari apa yang telah disebutkan tadi, bahwa bumi pun ketika menerima air hujan kemudian hidup tumbuh-tumbuhan, tidak diragukan itu manfaat yang besar. Tetapi kalbu yang mendapatkan ilmu yang banyak, maka dia lebih baik dan lebih banyak dan lebih agung keadaannya dari sekedar bumi yang hidup tersebut. Azam minal ardi bikathir ala si'ati rahmatillah wa wasi' judihi, tentunya sesuai dengan lapangnya rahmat Allah dan luasnya kebaikan Allah dan berbagai macamnya pemberian Allah, sempurnanya ketetapannya dan tentunya keperkasaannya wa annahu yuhyil mauta lil jaza, dan bahwasanya dia subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati dengan tujuan akan memberikan balasan kepadanya. Wa anna indahu fid daril ukhra minal khairat wal fadl ma la ya'lamuhu ahadun ghairahu. Dan bahwasanya di sisi Allah ada satu negeri yang lain yang didapatkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang sangat luas yang tidak diketahui dan tidak bisa terhitung di sisi seorang pun dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad nabbaha Allahu ala anna hayatal qulub bil wahyi bimanzilati hayatil ardi bil ghaith. Dan sungguh Allah di sini mengingatkan bahwa kehidupan kalbu dengan mencermati wahyu, menerima wahyu, mempelajari wahyu itu sama dengan kehidupan permukaan bumi yang mendapatkan air hujan. Wa annal qulub al khaliyah minal khair, sementara kalbu yang kosong dari kebaikan bimanzilatil ardil khabitha, dia disemisalkan dengan bumi yang kering kerontang yang mati. Faqala ta'ala, Allah pun berfirman, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, dalam suratul al-a'raf. Negeri yang baik atau tempat yang baik akan keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah, yaitu akan didapatkan kemanfaatannya. Tetapi tempat yang jelek tidak akan didapatkan, atau permukaan tanah yang jelek tidak akan didapatkan kecuali nakida. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ketetapannya, mengatur permukaan buminya dengan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mau berakal untuk mengambil pelajaran, atau bagi orang-orang yang mau bersyukur untuk mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau tadi telah kita dengarkan bahwa permukaan bumi yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah menjadi hidup, memberikan manfaat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka Allah berusaha, apa Allah subhanahu wa ta'ala di sini tentunya membimbing dan memberi pelajaran kepada kita dengan ayatnya Demikianlah kalau bumi bisa seperti itu, demikianlah kalbu yang bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil keterangan ayat, dia pun akan hidup dan akan memberi manfaat kepada pemiliknya, dan akan diambil manfaatnya bagi yang lainnya. Karenanya kita sebagai hambanya agar tetap selalu mengambil keterangan-keterangannya, sehingga hati kita pun hidup. Jangan sampai kita dengan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat mengambil pelajaran, dan pada akhirnya kalbu kita pun mati. Wallahul musta'an. Sehingga itu kita ulangi ayat, fandur ila athari rahmatillah kaifa yuhyillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita disuruh untuk melihat jejak rahmat Allah terhadap bagaimana Allah menghidupkan bumi. Dialah yang maha menghidupkan kematian, dan dia maha berkuasa terhadap segala sesuatunya. Bagi orang yang mencermati dengan baik, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, dan dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi, dan kita berharap mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dan terus mengarahkan kita kepada apa yang lebih baik dari urusan-urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ada hal-hal yang mungkin didapatkan padanya ketergelinciran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.